Oke, kali ini langsung aja bareng New Palabang, teman yang kedua, yuk semua go. Kita goyang lagi bareng New Palabang, Ramayana, Max Stone. Jiwaku di kesucian, tapi kau balas kepahitan. Ku angkat dari lumpur yang hitam, mengapa harus hitam lagi? Asik. Kita bayang lagi bos. Cukup dua tembang dulu dari saya. Kali ini semoga kembali Mas Bos.